Senin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Indosiar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu senantiasa pertama kali kita selalu memanjatkan puji syukur atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang berikutnya, lagi-lagi nasihat bagi diri saya dan tentu pendengar sekalian, dengan melihat situasi terkini di sekitar kita, bahwa pandemi corona belum berakhir, bahkan dari media yang sempat saya baca, kalau tidak keliru, di beberapa tempat termasuk di kota Cirebon itu menerapkan PSBM, pembatasan sosial berskala mikro. Jadi itu sebagai upaya untuk mencegah semakin meluasnya penularan penyakit ini, dan sebagai juga upaya agar kita sama-sama berikhtiar untuk mengembalikan situasi dari pandemi menjadi tidak pandemi, biiznillah ta'ala. Bahkan yang semakin perlu diwaspadai adalah, tadi pagi saya sempat membaca di salah satu situs yang dikelola oleh saudara-saudara kita dari teman-teman tim kesehatan di Jember, di tanggapcovid19.com, bahwa sudah mulai bermunculan klaster-klaster keluarga. Jadi sekali lagi saya ingatkan, terutama logikanya, biasanya yang di keluarga itu yang sering keluar rumah itu para ayah, gitu ya, sebagai kepala keluarga, atau misalnya para ibunya juga ikut keluar rumah, atau misalnya ada di antara anak-anaknya juga ikut keluar rumah. Protokol kesehatan ketika keluar rumah dan kembali ke rumah tentu akan semakin kompleks daripada kalau tetap di rumah. Jadi sebagai bagian dari upaya saling mengingatkan, jangan lupakan protokol kesehatan, disebutkan untuk menyingkatnya adalah 3M, ya, mencuci, menjaga, dan menutup menggunakan masker maksudnya. Jadi itu yang paling sederhana. Yang paling kompleks tentu salah satunya tadi kondisi yang saya sampaikan. Ketika ada muncul kluster keluarga, maka tidaklah mungkin orang-orang di dalam rumah itu tertular kecuali karena ada di antara mereka yang sempat keluar rumah. Oleh karenanya sedapat mungkin tentu ini bukan hal yang mudah juga, tetapi ketika memungkinkan untuk tidak keluar rumah, maka itu lebih baik, lebih utama. Kalaupun terpaksa keluar rumah, maka patuhi protokol selama di luar rumah dan protokol kesehatan ketika kembali ke rumah. Ini untuk mengamankan semuanya tentunya. Mengamankan diri kita, barangkali seperti misalnya saya contoh, bagaimanapun saya termasuk salah satu yang juga ada tuntutan untuk keluar rumah dan secara rutin begitu ya. Maka protokol kesehatan itu selama di luar rumah dan ketika kembali ke rumah itu senantiasa diupayakan semaksimal mungkin kita jaga. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa pandemi belum berakhir, kita masih dihadapkan pada situasi ini, bagian dari musibah yang Allah berikan untuk senantiasa mengingat bahwa ini semoga Allah jadikan sebagai salah satu sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita juga tentu kembali kepada Allah memohon agar Allah mengangkat dengan segera wabah ini, pandemi ini, demi kebaikan semua biiznillahi ta'ala. Yang berikutnya, jazakumullahu khair, terima kasih banyak penghargaan yang setinggi-tingginya. Setelah edisi yang lalu, ada beberapa masukan yang sampai ke baik ke jalur pribadi saya maupun ke jalur-jalur yang lain. Oh ya, kum. Bahwa terkait dengan, tentu saya sampaikan juga di edisi yang lalu, bahwa madu bukanlah hal yang aneh, sudah terlalu lazim di kalangan masyarakat kita, sehingga tentu di luar sana di antara pendengar ada yang jauh lebih mumpuni tentang madu daripada saya. Apa yang saya sampaikan tentang madu kemarin pada edisi yang lalu itu semata-mata adalah sama-sama belajar, berbagi dari sudut pandang yang memang saya memahami dari pengalaman-pengalaman saya, baik menempuh pendidikan maupun pengalaman-pengalaman ketika bertemu dengan beberapa kasus. Sekaligus juga sebagai informasi bahwa sebetulnya keseharian saya lebih banyak dihadapkan pada bagian dari jasad. Saya bukan termasuk praktisi yang rutinitasnya bertemu dengan jasad manusia secara utuh, tidak. Karena keseharian saya lebih banyak berkecimpung dengan darah sebagai bagian dari jasad manusia. Dan darah itu sudah berpindah dari jasadnya ke dalam tempat yang lain. Sehingga mungkin kalau bicara pengalaman ketika menghadapi pasien secara jasad utuh, para pendengar mungkin ada di antara para pendengar yang jauh lebih mumpuni tentang itu. Tapi sekali lagi, sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan ketika kita berbagi ini, apa yang wawasan bisa kita, yang bisa ditangkap dan diambil manfaatnya oleh pendengar, wabih wa nikmah, itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan. Di sisi lain, kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini berbeda, sekali lagi berbeda dengan pemahaman yang dipahami oleh para pendengar, tentu itu adalah bagian dari keragaman yang sebetulnya punya kesempatan. Pendengar-pendengar yang jauh lebih mumpuni, nanti mungkin Radio Indosiar bisa memberikan ruang untuk sama-sama berbagi di sesi yang lebih tepat untuk itu. Semakin banyak wawasan yang diterima oleh pendengar, mungkin tentu saya sih menganggapnya sebagai dan dari dikeduga bahwa pendengar bisa jadi memilah-milah mana yang cocok dengan pendengar, mana yang bisa disimpan sebagai wawasan saja, mana yang nanti akan diterapkan dalam kehidupan keseharian, dan begitu seterusnya. Jadi sekali lagi, tentu saya yakin awak Radio Indosiar juga akan membuka kesempatan ketika memang mereka menemukan ada ruang yang memungkinkan di antara pendengar yang memang ahli dalam bidangnya untuk kembali sama-sama berbagi dalam itu. Berikutnya, kalau pada edisi yang lalu saya merujuk pada sebuah dokumen terkait tentang standar mutu madu yang hendaknya diupayakan bisa ditetapi oleh para produsen. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan itu berdasarkan dokumen yang ada. Ketika kemudian dalam realitasnya dihadapi banyak kendala, tentu itu adalah pembicaraan yang berbeda, yang terpisah. Artinya bahwa produk-produk yang dirasa sulit secara realita pada kenyataannya untuk memenuhi standar tersebut, bukan berarti produk-produk lain itu yang harus dipahami, gitu ya. Di sisi lain, bahkan ketika saya bicara bahwa kita bisa mencapai kesehatan melalui madu, sebaliknya itu yang ya, yang tidak maksimal tidak bisa sehat, itu yang jadi catatan diberi garis itu. Allah telah menciptakan tubuh kita dengan berbagai kesempurnaannya. Saya mungkin sekali lagi ini sebagai tambahan wawasan lagi bagi pendengar, apa yang saya geluti setiap hari terkait dengan darah manusia saja, yang itu hanya sebagian kecil dari jasad manusia secara utuh, masih banyak misteri yang belum terungkap, terlebih lagi jasad manusia secara utuh yang begitu sempurnanya. Gitu. Sehingga mungkin di antara pendengar barangkali begitu ya, kan madu itu kan sebuah produk yang tidak walalam. Berbeda misalnya seperti ini, saya analogikan ketika kita bicara sayur-sayuran yang bisa ditumbuhkan di pekarangan rumah kita dengan upaya kita sendiri, itu tentu akan lebih mudah didapat dibanding madu yang untuk memproduksinya itu perlu prosedur-prosedur yang kompleks. Sehingga saya berpandangan tidak semua pendengar pada kondisi yang sama untuk bisa mengonsumsi madu sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya, barangkali, wallahualam, barangkali di antara pendengar dengan segala kondisi yang ada, ditambah lagi dengan situasi seperti ini, misalnya seperti itu, tidak mampu untuk mengonsumsi satu produk ini, tidak perlu berkecil hati karena bukan hal yang mustahil untuk mencapai kesehatan, meskipun dalam keseharian kita jadi catatan yang perlu diingat oleh pendengar kalau dalam cara pandang saya. Artinya meskipun memang madu sebagai produk yang disebut dalam Quran, Rasulullah pun kemudian dalam banyak riwayat dan para sahabat pun menyebutkan itu, memanfaatkan madu untuk muamalah mereka dalam berhubungan mereka dengan para manusia, tetapi bukan berarti bahwa mereka-mereka yang tidak punya kemampuan untuk mengonsumsi ini secara reguler, bahkan mungkin tidak secara reguler ya, sekali saja itu sebagai keterbatasan, tidak perlu berkecil hati sekali lagi bahwa upaya kesehatan bisa dicapai dengan berbagai jalan. Bahwa penciptaan tubuh kita itu sebegitu sempurnanya telah Allah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka yakinlah ketika kita berhusnuzon kepada Allah, apa yang sudah Allah berikan di keseharian kita, kemudian kita mensyukurinya sebagai sebuah kenikmatan yang dahsyat, kenikmatan yang begitu menakjubkannya, maka Allah akan menepati janjinya bahwa dalam salah satu ayatnya Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur maka niscaya akan Allah tambah. Dan kesyukuran itu kan tidak perlu kemudian memperberat diri, salah satunya ketika misalnya saya bicara tentang madu kemudian pendengar bersusah payah begitu, padahal sebetulnya untuk menyediakan madu itu katakanlah perlu mengeluarkan uang yang tidak sedikit, sementara uang itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain, itu kan juga menjadi pertimbangan yang berbeda. Jadi sekali lagi, ini adalah wawasan, dan ini bukan kemutlakan, bahwa madu bisa dijadikan sarana untuk mencapai kesehatan, tetapi bukan berarti kesehatan hanya bisa dicapai dengan madu, itu yang tidak berhukum berkebalikan artinya. Kesehatan masih bisa dicapai dengan cara-cara lain, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bismillah ta'ala. Lain syakartum lazi dan akum. Kalau kita mensyukuri dengan apa yang telah Allah berikan di hari ini, bahwa Allah telah memberikan seperti ini sebagai kenikmatan yang menakjubkan, maka itu adalah salah satu jalan yang insya Allah Allah akan tambah kenikmatan yang lainnya yang bisa kita lebih menyehatkan kita. Dan jangan dilupakan bahwa mendefinisikan sehat antara satu orang dengan orang lain bisa jadi pada standar yang berbeda. Oleh karenanya, kembali kepada kita masing-masing, balil insanu ala nafsihi basirah, bahwa kita tahu bahwa inilah batas kesehatan kita di sini, maka inilah yang harus disyukuri. Bukan berarti ketika kita melihat orang lain punya batas kesehatan yang lebih tinggi, kemudian kita merasa bahwa kita tidak sehat, tidak seperti itu. Yakinlah bahwa ketika kita mampu melakukan aktivitas keseharian secara normal, melakukan aktivitas keseharian tanpa kendala, maka itulah bagian salah satu bentuk wujud kesehatan yang patut disyukuri. Jangan sampai kita terjatuh pada kelompok-kelompok orang yang sudah dipesankan oleh Rasulullah sejak hampir 15 abad yang lalu, berabad-abad yang lalu begitu ya, bahwa ada di antara kelompok manusia yang lalai dengan dua kenikmatan besar, yang salah satunya adalah nikmat kesehatan itu. Apalagi kemudian ya itu naudzubillah, jangan sampai ya, artinya jangan sampai bahwa gara-gara saya di edisi yang lalu menyebut tentang sehat bersama madu, kemudian pendengar yang merasa sulit untuk menyediakan madu, bahwa sesus tidak bisa atau tidak seperti itu. Bahwa kesehatan bisa dicapai dengan berbagai jalan, dan tubuh kita telah dilengkapi dengan berbagai kelengkapan kesempurnaan, yang dengan itu Allah memberikan jalan kita untuk menggapai kesehatan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Oleh meskipun pada edisi kali ini saya masih berbicara tentang madu, tapi sekali lagi apa yang saya sampaikan mungkin ini bisa terapkan oleh kelompok-kelompok yang sesuai begitu ya. Artinya tidak semuanya mungkin bisa menerapkan ini. Mereka mungkin yang dengan segala keterbatasan kesulitan, anggaplah ini sebagai sebuah tambahan wawasan. Siapa tahu dengan wawasan seperti ini, kalaupun kita tidak bisa menerapkan, kita punya saudara, kita punya tetangga yang punya kondisi yang serupa, kita bisa berbagi. Barangkali tetangga atau saudara kita itu belum mengetahui ini dan menganggap bahwa kasusnya serupa dengan apa yang saya sampaikan ini, maka mudah-mudahan itu jadi jalan. Memberikan itu sebagai bagian dari, mudah-mudahan kita niatkan sebagai bentuk amal jariah, bahwa mereka mengamalkan sebuah kebaikan lewat jalan kita, itu kan bagian, mudah-mudahan kita niatkan sebagai bentuk amal jariah juga. Dari sekian banyak, kalau edisi yang lalu mungkin saya mengarah bahwa betapa kandungan madu itu bisa mengupayakan seseorang pada derajat kesehatan yang lebih tinggi, maka pada kesempatan kali ini saya mencoba dari sisi pandang yang lain, bahwa madu tidak saja bermanfaat bagi mereka yang sudah sehat atau sudah dalam taraf yang akan sehat, tapi ternyata madu juga punya sisi kemanfaatan bagi beberapa kelompok yang kesehatannya terganggu. Mungkin secara sederhananya, kalau madu di pekan yang lalu lebih ke arah untuk peningkatan kesehatan, kalau sekarang saya mengambilkan salah satu contoh kondisi, sehingga bagaimana madu digunakan sebagai salah satu sarana pengobatan. Madu digunakan sebagai salah satu sarana pengobatan. Tentu banyak penyakit-penyakit yang kalau pendengar mungkin barangkali melihat berbagai publikasi, berbagai iklan-iklan bagaimana madu itu dipasarkan, tentu di situ disebutkan bahwa penyakit apa saja yang bisa jadi. Saya pada kesempatan kali ini mungkin hanya mengambil sebagian kecil saja, dan mohon maaf, sudut pandang saya yang akan saya sampaikan ke pendengar adalah saya mengadopsi dari beberapa penelitian itu saya baca, saya pahami poin-poin pentingnya, kemudian poin-poin penting itu saya sampaikan ke pendengar. Kalau ditanya apakah model-model pemanfaatan madu ini sudah saya terapkan, maka saya katakan saya, karena keseharian saya tidak rutinitas bertemu dengan pasien secara langsung, maka terus terang saya belum pernah menerapkan apa yang saya sampaikan ini. Saya melihat ini memungkinkan untuk diterapkan, tetapi lagi-lagi kembalikan kepada pendengar, barangkali saja di antara pendengar ada yang menyocoki dengan kondisi-kondisi ini, maka ini bisa dijadikan sebuah alternatif. Apakah mungkin model pemanfaatan ini bisa diterapkan untuk kasus saya seperti itu misalnya. Allah alam, mudah-mudahan saja, mudah-mudahan. Kalaupun tidak, sekali lagi, kalaupun tidak ada seperti itu, mungkin ini bagian dari tambahan wawasan yang ketika pendengar melihat sisi kanan, kiri, depan, belakang, saudara dekat, saudara jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, ternyata ada situasi yang mirip-mirip seperti ini, maka itu sebagai lahan, sarana kita untuk berbagi wawasan dan berbagai pengetahuan. Siapa tahu apa yang kita bagi itu bisa bermanfaat untuk mereka di nilai ta'ala. Ya, dari sekian banyak kondisi-kondisi gangguan kesehatan, saya memilih satu yang kelihatannya sebetulnya kontras begitu. Sebetulnya pernah saya sentil di edisi yang lalu, bahwa pada asalnya madu itu kan manis. Secara umum, kandungan madu itu ada 3. Glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Glukosa dan fruktosa itu rasanya memang cenderung manis. Tiga-tiganya ini menyusun nutrisi yang kita kenal sebagai nutrisi karbohidrat. Karbohidrat itu banyak didapat di bahan makanan pokok kita, termasuk nasi misalnya. Nasi itu di dalamnya ada glukosa dan fruktosa juga. Jadi, apa yang dikandung oleh madu ini semirip dengan apa yang dikandung oleh nasi. Karena rasanya manis, saya pilih salah satu gangguan kesehatan yang juga dinamai dengan nama yang mirip dengan rasa ini. Yang masyarakat menyebutnya dengan penyakit kencing manis. Ini sebutan umum yang tentu saya yakin pendengar sudah familiar di telinga. Sudah terbiasa mendengarnya di telinga. Saya mencoba membuka kamus pun, ternyata di kamus bahasa Indonesia pun istilah ini ada. Oh, kencing manis itu sebagai sebuah penyakit. Kalau melihat di kamus tersebut dan melihat sejarah bagaimana istilah ini diambil, memang pada masa yang lalu bahwa penyakit ini salah satu pendeteksiannya adalah dengan melihat air seninya, melihat urinnya. Melalui buang air kecil tentu dengan melalui kencingnya. Wallahu a'lam bishawab, secara dokumen tertulis saya belum mendapati LSP, tapi dari pembicaraan obrolan mulut ke mulut seperti itu ya, bahwa ada rasa yang cenderung memang seperti rasa yang berbeda pada orang-orang dengan penyakit seperti ini ketika air seninya dicoba untuk dikarakterisasi begitu ya. Bahkan memang di awal-awal masa keterbatasan teknologi kedokteran, teknologi pemeriksaan kedokteran, memeriksa jumlah glukosa pada urin seseorang itu bisa dijadikan sebagai petunjuk pedoman untuk mendeteksi apakah orang tersebut dinyatakan menderita penyakit kencing manis atau tidak. Pada awalnya seperti itu. Dulu ketika saya pendidikan beberapa waktu yang lalu itu model pemeriksaan ini masih dijadikan sebagai pemeriksaan rujukan. Tetapi apakah sekarang masih seperti itu gitu? Apakah kemudian memang manisnya urin atau kandungan glukosa yang memang berasa manis ini pada urin itu dijadikan patokan untuk menyatakan bahwa seseorang itu sebagai penderita kencing manis atau tidak? Sebelum saya lanjut, saya tambahkan informasi bahwa di dalam dunia kedokteran, penyakit ini, di dalam dunia kesehatan, penyakit ini disebut dengan sebutan penyakit diabetes mellitus. Kalau bahasa obrolan kitanya keseharian kencing manis, di kedokteran disebut sebagai diabetes mellitus. Biasanya suka disebut dengan satu kata singkat, diabetes saja, penyakit diabetes. Untuk melafalkan saya biar lebih cepat, maka kadang juga penyakit ini cukup disebut dengan dua huruf kapital di awalnya saja. Kita biasanya menyebut sebagai penyakit DM. DM-nya singkatan dari diabetes mellitus. Kalau bahasa kita kencing manis itu berarti KM, tapi ini DM. Jadi dia DM bahasa kedokterannya. Seperti yang pekan yang lalu saya merujuk pada sebuah standar, maka di dalam dunia kedokteran pun memvonis seseorang sebagai penderita DM atau kencing manis itu juga harus punya standar. Yang kali ini saya ambil standar adalah standar yang memang banyak dipakai oleh teman-teman praktisi kedokteran, terutama dokter-dokter spesialis penyakit dalam. Itu mereka punya perkumpulan yang disebut sebagai Perkumpulan Endokrinologi Indonesia yang disingkat dengan Perkeni. Dan Perkeni ini mengeluarkan dokumen standar pada tahun 2019. Jadi belum lama, baru setahun. Bahkan 2019 matnya pun di sini disebutkan cetakan pertama itu bulan Desember. Bulan Desember tahun 2019. Jadi belum setahun buku ini diterbitkan. Judulnya adalah Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia. Jadi buku ini saya ambil sebagai rujukan awal sebelum nanti saya hubungkan apakah penyakit yang sering disebut sebagai kencing manis ini bisa memanfaatkan madu sebagai sarana untuk pengobatannya. Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat dari beberapa rujukan ini. Tetapi sebelum nyampe ke sana, saya perlu sampaikan bahwa memvonis seseorang atau katakan misalnya di antara pendengar atau pendengar sendiri gitu ya, pernah divonis oleh salah satu atau beberapa pihak mengidap penyakit ini, penyakit DM, kencing manis. Maka kita harus kembalikan pada standarnya bahwa tidak mudah menyatakan seseorang untuk mengidap sebuah penyakit, apalagi penyakit itu termasuk penyakit yang metode pengobatannya bukan metode pengobatan yang sederhana. Oleh karena itu, ini sebagai tambahan wawasan, mudah-mudahan ini bisa, kalaupun bukan untuk pendengar, pendengar bisa nanti berbagi dengan kanan, kiri, depan, belakang yang terdekat begitu, terkait dengan apakah betul mereka-mereka yang selama ini meyakini bahwa katakan dirinya itu saya ini sebagai penderita DM, penderita kencing manis, sementara proses pendeteksiannya, menegakkan diagnosisnya untuk memvonis mereka itu belum dilalui sesuai standar. Oleh karenanya ini harus dijadikan sebagai acuan sebetulnya, bahwa kalau saya sih melihatnya tidak mudah menganggap seseorang, memvonis seseorang mengalami gangguan kesehatan, apalagi gangguan kesehatannya bukan gangguan kesehatan yang sederhana, gangguan kesehatan yang kompleks yang salah satunya seperti penyakit ini, penyakit DM ini gitu ya. Jadi walau alam, tapi dulu sekitar 20 tahun yang lalu mungkin kurang lebih ya, karena itu masa-masa saya di awal-awal pendidikan seperti itu. Ya masih ada masyarakat, bahkan ketika saya masih mengelola pasien pun masih ada sebagian masyarakat, orang-orang tua itu beranggapan bahwa ketika melihat kencingnya, kan kalau bahasa pepatah itu ada gula ada semut begitu ya. Kalau kencingnya manis berarti kencingnya disemutin begitu. Ketika kencingnya disemutin langsung kemudian oh jangan saya kena kencing manis nih gitu begitu ya. Itu yang harus diperhatikan bahwa untuk menetapkan seseorang menderita penyakit ini harus kembali pada pedoman. Dan salah satu saya sampaikan ini salah satu pedomannya, mungkin ada sebagian kelompok lain misalnya punya pedoman yang lain yang agak berbeda, yaitu bagian dari hasanah itu ya. Sekali lagi, saya sih menganggapnya pedoman ini pun bukan dalil begitu ya. Sehingga ketika ada kelompok yang lain yang berbeda dengan pedoman ini, itu bagian dari hasanah yang bisa dijadikan sebagai tambahan wawasan tentunya. Yang pertama bahwa ada yang disebut dengan gejala klasik. Gejala klasik seseorang yang mendukung bahwa ada kemungkinan nih dia memiliki penyakit kencing manis ini, penyakit DM ini. Gejala klasiknya ada 4 gejala klasik. Dan di buku ini juga disebutkan, itu masih dianggap sebagai gejala klasik. Ketika bicaranya gejala atau keluhan, tentu yang mengalaminya jauh lebih tahu daripada yang melihatnya begitu. Karenanya ini berhati-hati dengan was-was ya. Artinya ketika saya menyebut gejala klasik ini, kemudian jangan sampai kemudian di antara pertanyaan jangan-jangan begitu ya. Ini kembali kepada saya yakin yang mengalaminya lebih paham daripada yang melihat. Jadi jangan sampai yang melihat merasa lebih tahu daripada yang mengalami. Itu tentu juga kehati-hatian. Gejala klasiknya ada 4 sekali lagi. Yang tiga, mengingatnya sebetulnya gampang. Memang bukan bahasa yang mudah dilafalkan. Jadi lagi-lagi ini tambahan wawasan. Mudah-mudahan pendengar bisa lebih paham, apalagi kemudian bisa memahamkan yang lain gitu ya. Tiga gejala klasik yang pertama, mengingatnya dengan mengingat kata-kata poli, P-O-L-I. Kalau ada olahraga itu kan voli pakai V, kalau ini poli pakai P gitu ya. Ada tiga poli sebagai gejala klasik yang pertama, tiga gejala klasik yang awal. Poliuria, polidipsia, dan polifagia. Poliuria itu artinya kencing berlebihan, melebihi batasan normal pada umumnya. Dikit-dikit kencing. Bahkan kalau dibilang berlebihan, tidak imbang. Minumnya sedikit, kencingnya banyak. Itu yang disebut sebagai poliuri. Kalau minum banyak, kencing banyak, maka disebut poliuri juga, tapi itu poliuri yang berdasar begitu. Dia banyak kencing karena banyak minum, itu berdasar. Tapi yang pada gejala klasik kali ini, jumlah minumnya tidak banyak, tetapi ternyata kencingnya melebihi keumuman orang dengan jumlah minum yang sama, seperti itu. Jadi gampangnya kalau di rumah ada, misalnya ada ayah, ibu, anak, begitu ya, misalnya dengan batasan yang sama, tinggal dilihat jumlah minumnya seberapa dan lihat frekuensi masing-masing dalam sehari-hari begitu. Nah, ketika kemudian ada ternyata jumlah urinnya ini jumlah berkemihnya jauh lebih banyak, maka ini harus terutama jumlah berkemih ini diperkuat lagi dengan poli yang berikutnya, polidipsi. Jadi biasanya berkemih yang banyak ini terjadi pada malam hari, sehingga sampai-sampai tidurnya terganggu gara-gara harus bolak-balik berkemih begitu ya. Itu yang juga menjadi gejala klasik yang harus jadi perhatian bagi mereka-mereka, terutama mereka-mereka yang usianya di atas 40 tahun gitu ya. 40 tahun ke atas ini harus berhati-hati. Ditambah lagi misalnya mereka-mereka dengan usia ini punya nasab dari silsilah keturunan, itu memang di atas-atasnya punya riwayat sebagai penderita-penderita penyakit yang sama. Itu juga harus hati-hati. Poli yang terakhir adalah polifagi, yaitu makan banyak. Polifagi itu makan banyak. Berkemih banyak, pada malam hari berkemih juga sering. Yang terakhir, makan juga banyak polifagi. Polidipsi, poliuri, polifagi. Itu tiga gejala. Ditambah gejala yang terakhir, gejala keempat yang juga dinyatakan klasik. Klasik itu artinya memang sejak penyakit ini dulu ditemukan sampai sekarang ini model gejala ini masih sering ditemukan pada kelompok penderita ini. Yang terakhir itu adalah meskipun polifagi itu kan makannya banyak. Jadi cenderung sering lapar begitu ya. Polifagi itu mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi karena merasa sering lapar, jadi setiap ketemu makanan pengennya makan. Tetapi ternyata tidak diimbangi dengan gejala klasik yang keempat. Gejala klasik yang keempat itu menyatakan bahwa meskipun makannya banyak, tapi ternyata berat badannya cenderung menurun. Jadi tidak imbang antara jumlah yang dimakan dengan pertambahan berat badannya. Sehingga sekali lagi saya beri catatan, jangan sampai jadi was-was, wah jangan-jangan saya makannya banyak. Tapi kalau makannya banyak, berat badannya terus bertambah, maka itu tidak dikategorikan belum masuk ke kategori gejala klasik, karena masih nyambung sebetulnya begitu ya. Jadi bagaimana harus dilihat terjadi ketidakcocokan antara tadi misalnya jumlah yang diminum, polidipsi banyak banyak minumnya itu, kemudian poliuri berkemih di malam harinya, yang seharusnya berkemihnya sudah selesai di siang hari, ini sampai mengganggu tidur di malam hari, ditambah lagi banyak makan, tetapi ternyata tidak diimbangi dengan pertambahan berat badan yang sesuai. Dan empat gejala klasik ini umumnya umumnya akan terlihat pada kelompok usia 40 tahun ke atas begitu ya. Kalau usianya masih usia-usia produktif antara usia 15 sampai 40 tahun, 30 tahun seperti itu, harus ditunjang dengan keturunan tentunya. Lihat ke atasnya. Kalau ke atasnya memang ada risiko, misalnya dari orang tuanya langsung, atau dari kakek, neneknya, dan terus ke atas, memang ada garis mereka menderita penyakit ini, maka harus diwaspadai itu. Tetapi kalau misalnya tidak, maka jangan sampai, ini salah satu yang sering saya temukan, saya juga tidak jarang temukan keluhan para orang tua, anaknya makannya banyak, tapi berat badannya nggak kelihatan nambah. Nah, itu jangan sampai nyambungnya ke sini, begitu maksud saya. Mereka-mereka yang masih di masa pertumbuhan, itu kecenderungan gejala klasik ini tidak bisa dijadikan patokan. Gejala klasik ini umumnya bisa dijadikan patokan pada kelompok-kelompok usia tertentu dengan faktor-faktor risiko yang mendukung. Salah satu faktor risiko yang mendukung tadi, bagaimana keturunan, garis keturunan itu harus diperhatikan. Itu gejala klasiknya yang utama. Biasanya juga disertai gejala-gejala yang lain, yang tetapi gejala-gejala lain ini cenderung umumnya tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, setelah ada gejala klasik seperti ini, harus, ini kan gejala sifatnya keluhan pribadi. Keluhan pribadi ini harus ditunjang dengan pemeriksaan untuk mendukung dari keluhan tersebut. Jadi tidak dengan serta-merta seorang dengan gejala klasik, misalnya gejalanya empat-empatnya lengkap begitu ya, ada poliuri, polidipsi, polifagi, sama berat badan cenderung menurun tanpa sebab yang jelas begitu. Itu keempat-empatnya misalnya lengkap pada seseorang, kemudian langsung diponis, oh tidak bisa. Tidak selesai sampai di situ. Kita belum bisa memponis seseorang itu menderita DM sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan berikutnya. Nah, pemeriksaan berikutnya yang disebutkan, kalau tadi misalnya saya sebutkan, bahwa dahulu standar pemeriksaan untuk menetapkan seseorang menderita ini adalah dengan melihat kadar glukosa atau kadar gulanya pada urin. Di buku, di pedoman ini disebutkan dengan kalimat yang jelas, diagnosis penyakit ini saat ini tidak dapat lagi ditegakkan atas dasar adanya kadar gula yang berlebihan di urin. Jadi, pemeriksaan urin dengan memeriksa kadar gula pada seseorang itu tidak lagi bisa dijadikan patokan untuk memvonis seseorang menderita DM. Pemeriksaannya sudah bergeser, standarnya sudah berubah. Sehingga bukan berarti standar berubah kemudian penyakit ini tidak boleh lagi disebutin cing manis, bukan, tidak seperti itu. Penamaan silahkan itu sebagai sebuah nama, tapi lagi-lagi standar penegakan, standar untuk memvonisnya sudah berbeda. Tidak lagi memvonis berdasarkan kencingnya, tapi memvonisnya adalah dengan memeriksa darahnya. Pemeriksaan darah inilah sebagai pemeriksaan untuk mencoba menegakkan, membantu, mendukung dari gejala klasik tadi. Meskipun gejala klasik tadi sudah tetap ada pada seseorang, selama orang tersebut belum ditunjang dengan pemeriksaan objektif dari darahnya, maka tidak bisa orang tersebut divonis seperti itu. Harus ditunjang dengan pemeriksaan itu. Pemeriksaan darahnya itu sebetulnya ada tiga, ada empat. Ada empat yang bisa dijadikan patokan. Dan tentu keempat-empatnya ini dilakukan di laboratorium. Tidak bisa dilakukan sendiri, karena mungkin barangkali begitu ya, ada di antara pendengar yang beberapa kali misalnya mengunjungi apotek. Sekarang di apotek sudah banyak tuh pemeriksaan gula darah begitu ya, pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah di apotek yang umumnya dilakukan adalah dengan mengambil darah dari ujung jari. Itu namanya darah kapiler. Darah dari ujung jari itu namanya darah kapiler. Sedangkan menurut standar ini, menurut standar yang digunakan ini, pemeriksaan laboratorium untuk menilai kadar gula darahnya itu bukan dari darah kapiler, tapi darah dari pembuluh vena yang biasanya diambil dari lengan. Tentu pendengar yang pernah ke laboratorium pernah diambil darahnya dari lengan. Nah, darah itulah yang dijadikan patokan. Sehingga ketika bicara memvonis seseorang dengan penyakit ini, maka tidak dengan mudah dengan melakukan pemeriksaan yang sangat sederhana, tidak seperti itu. Pemeriksaannya cukup kompleks, bahkan di sini disebutkan pemeriksaannya ada empat. Ada glukosa darah puasa, ada glukosa darah TTGO, tes toleransi glukosa oral, ada glukosa darah sewaktu, kemudian ada HbA1c. Ini keempat-keempat pemeriksaan ini bisa dilakukan di laboratorium klinik dimanapun, yang dekat dengan rumah. Yang jelas, darah yang diambil adalah darah yang dari lengan, bukan darah yang dari ujung jari. Pemeriksaan dengan menggunakan darah yang dari ujung jari, menurut pedoman ini, belum cukup dijadikan patokan untuk seseorang dinyatakan mengalami penyakit TM meskipun gejala klasiknya sudah lengkap. Ini yang mungkin bisa jadi pegangan mudah-mudahan. Maksud saya biar jangan kita bermudah-mudahan memponis, apalagi memponis diri kita sendiri begitu ya. Ini kan sebuah kondisi penyakit yang tidak sederhana. Ya. Baik, jadi sekali lagi harus diperhatikan selain 4 gejala klasik ini harus didukung dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratoriumnya pun harus sudah sesuai dengan standar ini. Tidak menggunakan darah dari ujung jari, tapi menggunakannya adalah darah dari pembuluh vena yang ada di lengan. Yang biasanya proses pengambilannya pun butuh keahlian tersendiri. Tidak dengan serta-merta seseorang dengan mudah dengan ini seperti itu. Itu sebagai pendahuluan bahwa untuk membatasi bahwa jangan bermudah-mudahan memponis seseorang dengan penyakit ini. Berhati-hati bahwa penyakit ini penyakit yang tidak sederhana, sehingga untuk memponisnya perlu ditunjang dengan berbagai pemeriksaan yang kompleks yang juga tidak sederhana. Anggaplah semua proses ini sudah ditempuh dan di sekitar kita ada yang mengalami penyakit ini. Anggaplah begitu ya. Nah sekarang kita lanjut. Sebetulnya saya punya tiga penelitian. Yang terkait dengan upaya sebagian saudara-saudara kita mencoba membuktikan apakah memang madu bisa digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan. Sekali lagi, ini mungkin menurut saya kata yang lebih tepat, mengendalikan penyakit DM atau kencing manis. Karena, kenapa saya sebut mengendalikan? Karena yang saya dapatkan dari beberapa penelitian ini, tidak ada yang menyebut bahwa madu itu sampai menyembuhkan sehingga seseorang tidak lagi perlu dilakukan pemeriksaan rutin untuk mengontrol kondisi-kondisi terkininya seperti itu. Tidak seperti itu. Bahwa upaya pemanfaatan madu adalah untuk mengendalikan. Dengan pengendalian, maka diharapkan kesehariannya akan bisa lebih aktif, karena kadar gula darahnya lebih terkontrol, tidak melonjak-lonjak, tidak terkendali. Dari tiga penelitian ini, Qadarullah Masyafa'al, mungkin banyak penelitian, tapi ini yang lebih condong saya pilih, yang sudah sempat saya baca. Satu yang menarik bagi saya adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter di Mesir. Nama dokternya Mamduh Abdul Maksud Abdul Rahman. Dia bersendirian melakukan penelitian sendiri. Beliau ini sehari-hari beraktivitas di Fakultas Kedokteran Universitas Ain Syams. Universitas Ain Syams di Kairo, Mesir. Penelitiannya diterbitkan tahun 2016. Saya mendapatkannya dari sebuah jurnal yang disebut jurnalnya itu nama majalahnya Endokrinologi dan Metabolic Syndrome tahun 2016. Beliau dalam sebuah alinea di tulisan ini menyebutkan bahwa yang bersangkutan ini penelitian ini kan tahun 2016. Beliau menyampaikan, menginformasikan bahwa beliau praktek mengobati pasien. Beliau adalah dokter yang masih praktek sehari-hari mengobati pasien. Dan beliau sampaikan bahwa dalam prakteknya, dokter Mamduh Abdul Maksud Abdul Rahman ini sudah memanfaatkan madu untuk berbagai penyakit sejak tahun 1999. Jadi beliau mengklaim bahwa saya sudah menggunakan madu sebagai metode pengobatan bagi pasien penyakit-penyakit yang saya temui itu sejak tahun 1999. Tapi tulisan ini baru diterbitkan tahun 2016. Jadi bisa diperhatikan bahwa betapa butuh waktu untuk mengklaim bahwa ternyata madu punya manfaat bagi seseorang dengan penyakit TM atau kencing manis. Tahun 2001, jadi setelah tahun 99 dia dikenal sebagai dokter pengguna madu untuk pengobatan, begitu ya. Tahun 2001 ada seorang dokter lain, dokter ahli kulit. Jadi teman-teman sesama dokternya, tapi bedanya dia dokter ahli kulit, begitu. Usianya 50 tahun, di sini disebutkan. Qadarullahnya dokter kulit yang 50 tahun ini sudah selama 9 tahun difonis penyakit kencing manis. Sudah selama 9 tahun difonis mengalami penyakit kencing manis. Oleh karena itu, dengan bermodal satu dokter ini, satu pasien yang dokter juga ini, karena sama-sama dokter gitu ya, maka dia mencoba dengan model terapi dia memanfaatkan madu. Dan yang saya baca di sini uniknya, yang dicoba pertama kali di tahun 2001 itu sesama dokter, bedanya dokternya ini dokter penyakit kulit tapi punya kencing manis, sudah 9 tahun diterapi dengan terapi medis. Tidak disebutkan di sini terapinya apa sebetulnya, berbeda dengan di penelitian yang lain sih, tidak disebutkan terapinya apa, tapi di sini disebutkan bahwa dia selama 9 tahun sudah, cuman dia mengeluh ke dokter mamduh ini bahwa ternyata kok perkembangan penyakit saya tidak mengembirakan, begitu ya. Akhirnya diputuskan tahun 2001 itu dia tidak lagi mengonsumsi obat-obatan medis, berganti kepada madu saja. Berganti kepada madu saja. Jumlah madu yang dikonsumsinya per hari itu sebanyak 75 gram madu. 75 gram ini caranya tidak langsung diminum, tapi dilarutkan dalam air. Sebutkan di sini 75 gram madu dilarutkan di dalam air. Yang harus diingat, barangkali di antara pendengar ada yang mau mencoba ini, adalah perlakuan berikutnya. Ya, ini yang harus diingat. Setelah setiap diberikan 75 gram madu yang dilarutkan di dalam air ini, kadar gula darahnya diperiksa setiap 30 menit selama 2 jam. Artinya kalau 2 jam 30 menit berarti 4 kali periksa. Jadi minum madunya sekali 75 gram, meriksanya 4 kali. Itu yang dilakukan oleh dokter ini. Dilakukan pada penelitian pertamanya di tahun 2001. Setelah ternyata mendapatkan ini pada 3 hari. Ya, 3 hari berturut-turut model ini dilakukan dan ternyata kelihatan tuh. Kok kayaknya 3 hari ini responnya jauh lebih baik dibanding 9 tahun saya sebelumnya, begitu ya. Ternyata penurunan gula darahnya terlihat lebih meyakinkan dibanding sebelumnya. Akhirnya dilanjutkanlah model itu sampai 2 bulan berturut-turut mengonsumsi madu tanpa obat medis apapun. Ya, mengonsumsi madu tanpa obat medis apapun. Ternyata setelah 2 bulan gula darahnya melonjak lagi. Gula darahnya melonjak lagi sampai bahkan 2 kali lipat dari 3 hari yang pertama tadi gitu. Ini maksudnya, ini saya menyampaikan ini untuk lihat bahwa ini model-model saya tidak kemudian menyebut bahwa para saudara-saudara kita yang herbalis itu kemudian melakukan prosedur yang keliru, tidak. Saya hanya menyampaikan bahwa ini salah satu cara untuk meyakinkan bahwa tidak serta-merta yang namanya hukum asalnya kan madu ini sehat, begitu. Madu ini sesuatu yang menyehatkan, yang baik, apalagi kemudian disebutkan di dalam syariat kita, begitu. tidak dengan serta-merta pada kasus-kasus tertentu ini selalu cocok. Itu yang mau saya sampaikan, bahwa ada kalanya ternyata kemanfaatannya tidak sesuai dengan kondisi pada orang tertentu begitu. Oleh karenanya saya mengingatkan pendengar untuk berhati-hati ketika mau memanfaatkan ini pada kondisi-kondisi pendengar dengan situasi yang mungkin mirip ini gitu ya. Tidak, sebetulnya di sini tidak disebutkan madu apa yang digunakan. Berbeda dengan penelitian yang lainnya. Mungkin saya tidak sempat sampaikan pada pertemuan kali ini, waktu sudah berjalan terus. Jadi bahwa di penelitian ini disebutkan madu yang saya gunakan adalah madu ini dan dengan nektar ini ada. Tapi kalau di penelitian ini tidak disebutkan madunya. Sehingga ketika ditanya madu apa sih? Wallahu a'lam. Mungkin para herbalis atau para praktisi madu yang jauh lebih mumpuni punya pengalaman yang lain yang mungkin bisa manfaatnya. Tetapi saya sih menyebutkan, jangan lupakan bahwa konsumsi madu untuk pengobatan itu harus dibarengi dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang untuk membuktikan bahwa apa yang dikonsumsi ini tidak semakin memperparah penyakit. Jangan menyandarkan pada rasa. Contoh, kita tadi sudah tahu 4 gejala klasik kan, gitu ya. Sudah tahu 4 gejala klasik penyakit kencing manis ini. Kemudian alih-alih kita meyakini bahwa madu bisa membantu mengendalikan penyakit saya, maka sandaran kita 4 gejala klasik ini saja. Saya sudah konsumsi madu rutin sebanyak misalnya 75 gram ini, misalnya sesuai dengan tataran ini. Oh ternyata yang tadinya saya sering kencing jadi tidak sering kencing. Yang tadinya saya sedikit-sedikit lapar pengen makan ternyata tidak lagi. Hanya dengan menyadarkan seperti itu kemudian bersnuzon, tidak dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Saya lanjut, ini tulisan ini ada 21 halaman. Yang saya sebutkan pemeriksaan gula darah itu kan hanya satu dari sekian pemeriksaan. Pemeriksaan ini juga memeriksa hal-hal yang lain seperti misalnya memeriksa HbA1c, memeriksa trigliserida, memeriksa total kolesterol, memeriksa HDL, memeriksa LDL, juga memeriksa profil livernya, SGOT, SGPT, ALT, AST, juga memeriksa ureum, dan banyak pemeriksaan. Dan di kesimpulan akhirnya bahwa memang madu ini bermanfaat, tetapi kemanfaatan itu tidak mutlak pada kondisi semua penyakit DM. Ada penyakit-penyakit DM dengan komplikasi-komplikasi tertentu tidak cocok memanfaatkan metode pengobatan ini. Oleh karenanya, sebagai catatan tebal untuk pendengar yang barangkali ada di antara pendengar yang memiliki situasi sama sebagai penderita DM, kencing manis, kemudian mau memanfaatkan madu sebagai sarana pengobatan tanpa mengkombinasikannya dengan obat-obatan medis pabrik yang sudah umum diresepi para dokter, misalnya umumnya biasanya glibenklamid atau metformin, biasanya seperti itu, namanya tanpa itu, maka jangan lupakan bahwa efektivitas terapi model pengobatan memanfaatkan madu ini harus ditunjang dengan pemeriksaan-pemeriksaan objektif di laboratorium, tidak hanya satu jenis pemeriksaan dan tidak hanya sekali pemeriksaan. Sebagai contoh tadi, yang sederhana di awal, makan madunya sekali, diperiksanya 4 kali. Bukan makan madunya 4 kali, diperiksanya sekali, bukan seperti itu. Tapi makan madunya sekali, diperiksanya 4 kali. Untuk meyakinkan bahwa yang dikonsumsi ini memperparahkah atau ada efek sampingkah atau ada, ini yang kemudian saya tidak jarang mendengar ketika para penderita, sekali lagi mohon maaf, saya bukan berarti tadi mengecilkan model alternatif-alternatif pengobatan, bukan. Maksud saya, biar pengobatan itu betul-betul bermanfaat secara utuh begitu, tidak separuh-separuh. Jadi jangan sampai menyandarkan pada rasa. Alih-alih gejala klasiknya sudah hilang, kemudian yakin bahwa ternyata madunya memang efektif. Sementara nggak dipikir tuh bahwa kadar glukosa darahnya ngecek, harusnya dicek dalam sehari itu mestinya paling tidak 4 kali lah, minimal di sini sebetulnya 4 kali. tidak hanya kadar glukosa darah ternyata diperiksa, bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana fungsi livernya dengan pemeriksaan itu yang harus diperhatikan. Oleh karenanya, sebagaimana di awal tadi bahwa memvonis seseorang menderita penyakit DM itu harus melalui proses yang lengkap, tidak sederhana. Begitu pula menetapkan bahwa madu bermanfaat untuk kencing manis itu pun bukan proses yang sederhana, apalagi hanya menyandarkan pada gejala klasik saja tanpa melengkapi dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak sederhana tadi dalam pengulangan yang juga tidak sedikit. Salah satu contohnya tadi di awal, minum madunya sekali, pemeriksaannya diperiksanya 4 kali, tidak sekali. Wallahu a'lam bishawab, ini sebagai tambahan wawasan, bukan berarti saya sekali lagi, jangan sampai pada edisi kali ini di antara para pendengar misalnya ada yang praktisi herbalis kemudian merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini mengerdilkan upaya, bukan seperti itu. Saya lebih ke arah bahwa kita sama-sama menyelamatkan pasien. Kalau memang upaya kita adalah memberikan mengupayakan perbaikan pada kondisi pasien, maka jangan sekali-kali menyandarkan kondisi pasien berdasarkan gejala saja, tapi lengkapi dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain setiap kita telah melakukan terapi dengan metode apapun, termasuk salah satunya dengan madu ini. Bahwa ternyata madu bisa dimanfaatkan untuk DM, meskipun DM-nya dengan kriteria tertentu. Tetapi sekali lagi, ketika memanfaatkan madu untuk DM, jangan lupakan untuk mengimbanginya dengan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang amat kompleks untuk membuktikan bahwa memang model terapi ini betul-betul bermanfaat, bukan memberikan mazharat atau menambah keparahan perjalanan penyakitnya. Kalau dalam misal, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sebagai tambahan wawasan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini lagi-lagi sebagai tambahan wawasan, apabila ada yang tidak sependapat dengan ini adalah bagian dari hasanah, silakan kemudian sama-sama memperkaya hasanah bagi saudara-saudara kita kanan, kiri, depan, belakang. Silakan, walaupun tidak berkesempatan menyampaikannya di ruang radio kita ini, mungkin ada dan cara-cara lain yang juga lebih bijak, lebih santun untuk menyampaikannya tanpa perlu kemudian mengerdilkan satu pihak dan pihak yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, apa yang benar adalah bagian dari upaya kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu bagian dari kekerdilan saya, kekurangan saya sebagai manusia biasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Mas Robi. Ya, terima kasih Pak Dokter atas pencerahannya tentang madu, dan semoga ini akan menjadikan kepada kita sebuah wawasan baru dan juga sebagai tukar pikiran di antara kita ya, Dok. Dan juga ini tentu saja pengetahuan yang sangat penting, Dok. Dan intinya adalah bahwasanya madu bisa sebagai obat diabetes mellitus, tetapi mesti disertai dengan pemeriksaan tanpa perasaan dan tanpa mengandalkan perasaan dan prasangka, ya, Dok ya. Ya, betul. Ya, ya. Dok, berikutnya kita akan ruang tanya jawab langsung, tidak apa-apa, Dok ya? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Izin bertanya, Dokter. Apakah madu bisa untuk pengobatan masalah mulut, misalkan gingivitis ataupun sariawan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Wa jazakum khairan wa fikum barakallahu. Ya. Kasusnya adalah keluhan di mulut, gingivitis. Gingivitis itu peradangan pada gusi, ya. Jadi kalau pendengar barangkali yang mungkin kurang belum familiar dengan istilah ini, gigi kita itu mengalami masalahnya itu gusi, maka keluhannya yang tadi disebut itu gingivitis. Kalau melihat istilah peradangannya, maka sebagian besar penelitian tentang kemanfaatan madu ini adalah ke arah dia imunomodulator dan antiinflamasi. Imunomodulator itu adalah meningkatkan daya tahan, dan antiinflamasi itu adalah mengatasi peradangan. Jadi kalau dilihat keluhannya, nyambung sebetulnya. Tetapi kalau ketika ditanya, caranya gimana? Apakah madunya diolesin di yang gingivitis, ataukah madunya seperti tadi misalnya, 75 gram, nah itu yang belum bisa saya jawab, Allah alam. Saya perlu nanti cari penelitian lain yang pernah ada, tetapi kalau melihat kandungannya, maka nyambung dengan keluhannya. Tetapi kalau ditanya caranya seperti apa, Allah alam, saya belum pernah mengetahui dasar penelitian tentang caranya, tapi sepanjang misalnya dosisnya memang adalah dosis-dosis yang contoh, misalnya keluhan gingivitisnya adalah gingivitis yang ringan di gusi bawah, misalnya seperti itu. Kalau melihat efek, kalau efek itu kan efek itu dari efek yang lokal sampai yang luas. Sehingga kalau kita pengen lihat efek yang lokal dulu, maka cara konsumsinya tentu cara yang lokal dulu sebelum cara yang luas. Jadi kalau mau barangkali mau dicoba, coba dioleskan dengan madu itu di area gingivitis itu. Sebetulnya kan penunjang gingivitis juga ada dengan pemeriksaan laboratoriumnya. Jadi sekali lagi kalau misalnya memang berminat, kalau melihat yang bertanyanya ini kemungkinan logika saya, keluhan ini bukan sekali dirasakan begitu. Sekarang gingivitis diobatin, gak lama gingivitis lagi gitu kan, biasanya kemungkinan begitu. Mereka yang bolak-balik punya keluhan yang sama, kalau saya boleh sarankan, coba perhatikan profil darahnya. Biasanya ada sesuatu dari profil darahnya yang berkecenderungan terkait, terutama profil-profil daya tahan tubuh tuh, imunologi darahnya. Biasanya ada kecenderungan imunologi yang memang perlu diterapi di situ. Nah, kalau bicaranya terapi di situ, tentu tidak sederhana itu. Jadi keluhannya mungkin sekedar gingivitis, tetapi akar masalahnya tidak di situ sebenarnya. Ada akar masalah lain yang sebetulnya harus lebih diperhatikan. Jadi kalau hanya mengatasi gingivitisnya, mungkin hari ini selesai, 2-3 hari ke depan bisa muncul lagi seperti itu. Jadi kalau mereka-mereka yang sudah rutinitas bolak-balik mengalami keluhan yang sama, saya sarankan pemeriksaan lebih lengkap terkait dengan profil darahnya dulu lah, itu yang gampang. Kalau dari profil darahnya nanti bisa dipetakan tuh ke arah mana yang kecenderungan akar masalah yang seharusnya bisa lebih diterapi untuk menghindari keluhan yang sama berulang pada waktu yang dekat. Kalau berulangnya misalnya sekarang gingivitis berikutnya 2 tahun lagi, itu mungkin bukan berulang yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau yang dari model bertanya ini, mudah-mudahan sih bukan begitu, tapi barangkali sekarang gingivitis, nggak lama berapa hari gingivitis lagi, dan begitu, itu yang harus hati-hati. Mudah-mudahan bisa diterapi sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah bicara terapi ke akar-akarnya, tentu cara model pemanfaatan terapinya juga, termasuk memanfaatkan dengan madu ini, tentu bukan cara yang sederhana juga. Harus dengan strategi yang lebih ketat tentunya. Bukan strategi yang sekedar main oleh sana oleh sini seperti itu. Wallahualam bishawab. Ya dok, ya. Berikutnya ada masukan dari pendengar. Boleh dibacakan dok? Maaf dok, pada pertemuan kemarin disebutkan bahwa semakin lebar rembesan maka semakin tinggi kadar air, dan itu artinya semakin tidak berkualitas untuk dikonsumsi. Nah, statement tersebut kurang tepat, kata pendengar ini ya. Harusnya kadar air tinggi dapat mempercepat terjadinya proses fermentasi. Fermentasi inilah yang akan menurunkan kualitas madu. Tetapi fermentasi dapat dihindari kalau cara penyimpanannya baik, yaitu di lemari pendingin. Jadi biar encer tetap berkualitas baik untuk dikonsumsi. Jadi di lemari pendingin dok, atau lemari es katanya. Itu sedikit masukan saja katanya. Ya gitu dok mungkin. Jadi kemarin itu adalah teknik sederhana karena saya hubungkan dengan standar. Standarnya kan standar menurut BSN itu 22%. Meskipun ternyata di salah satu penelitian pemanfaatan madu untuk penyakit DM pun dilakukan di Turki misalnya. Di Turki itu ternyata standarnya itu tidak 22%. Di Turki itu standarnya bahkan ada yang 50%. 30% sampai 50% tergantung jenis madunya, kata jenis lebahnya di situ di Turki. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan kemarin, mungkin ini masukan, ini mengoreksi, tapi saya hanya mungkin memberikan catatan lagi, menginformasikan lagi. Saya tidak tahu tadi apakah memang saya salah. Sepanjang yang saya ingat sih saya bilang bahwa kalau rembesannya semakin banyak itu berarti kadar airnya semakin banyak kan begitu ya kalau nggak salah. Yeah. Jadi arus ya rembesannya semakin lebar itu kadar airnya semakin banyak. Kadar air semakin banyak itu berarti dia lebih dari 22%. Kalau lebih dari 22% itu berarti tidak sesuai dengan standar BSN. Kemudian berbicara apakah kemudian lebih tidak sesuai dengan standar BSN itu menjadi tidak bermanfaat, itu yang tidak bisa langsung dilanjutkan memang. Nah, saya hanya mencoba menghubungkan dua variabel. Variabelnya adalah pemeriksaan dengan koran itu untuk menurut penelitian di Lampung ya, teman-teman di Lampung. Saya sendiri tidak melakukan penelitian itu karena saya tidak bisa mengekstraksi air dari madu melalui alat-alat yang saya punya. Mereka punya laboratorium sendiri. Jadi di Universitas Lampung itu mereka punya laboratorium sendiri. Biasanya pakai namanya HPLC atau kromatografi itu ya. Saya tidak punya itu. Itu untuk menguji kadar air di dalam suatu produk termasuk di madu misalnya. Nah, mereka mengkomparasikan bahwa dengan pemeriksaan cara menggunakan koran itu ternyata cocok tuh bahwa kalau semakin lebar misalnya tadi ya rembesannya lebarnya 3 cm. Jadi ternyata persentase airnya kalau dari 22% lebih tinggi seperti itu sebetulnya. Jadi kalau mungkin barangkali saya tidak keliru masukannya tadi lebih ke arah kadar air lebih banyak mempengaruhi terhadap fermentasi dan begitu seterusnya begitu ya. Jadi saya tidak nyambung sampai sejauh itu sebenarnya. Ya. Saya nyambungnya standar BSN itu 22% yang saya baca. Kecuali memang yang saya baca itu salah, wallah alam ya. Jadi yang saya baca itu standar BSN itu 22%. Itu ada di dokumen yang saya unduh dan penelitian dari Lampung pun menyebutkan sama bahwa standar airnya itu 22%. Tapi berbeda sekali lagi, ternyata memang di Turki sendiri standarnya bisa sampai 50%. Jadi boleh di Turki itu madu dengan 50% itu masih dianggap baik. Tapi kemudian apakah menurut BSN madu dengan air 50% itu baik, itu yang saya nggak tahu. Saya belum baca sampai sana. Jadi itu tidak ada salahnya memang bahwa mungkin saya nggak tahu yang salah gimana. Setahu saya ingatnya kalau rembesannya semakin luas itu kadar airnya semakin tinggi. Nah itu apakah itu yang salah? Saya nggak paham. Setahu saya sih itu benar gitu ya, bahwa rembesan di kertas itu semakin lebar itu berarti kadar airnya semakin tinggi. Kadar air semakin tinggi itu artinya persentasenya semakin besar. Sementara BSN menetapkan 22%. Kayak lagi memang ada yang masuk lewat jalur pribadi saya juga menyebutkan begitu bahwa katanya sulit 22%. Saya tidak memproduksi madu, wallahualam. Nah. Saya menyampaikan itu dan mohon maaf kalau ternyata secara realita tidak sesuai, mohon maaf. Saya juga tidak menyalahkan, berarti BSN-nya salah dong, tidak juga. Mungkin saya yang salah baca gitu ya, wallahualam. Mungkin saya yang salah baca, tapi saya membacanya dari dua rujukan, makanya agak bingung juga apakah dua rujukan yang juga salah, wallahualam juga. Jadi uniknya bahwa di luar kita ternyata kadar airnya lebih tinggi. Jadi sampai tadi 50% air, 50% glukosa fruktosa begitu. Itu yang digunakan di salah satu penelitian di Turki. Salah satu madu dari salah satu nektar itu ternyata 50%. Oleh karenanya mudah-mudahan memang cara penyimpanan berpengaruh pada itu adalah salah satu metode untuk meningkatkan kualitas madunya. Takotol itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh para pendengar dimanapun yang menggunakan. Yang ternyata di penelitian yang saya acu, misalnya seperti penelitian di Turki itu, mereka justru menyarankannya justru penyimpanan itu tidak di lemari pendingin. Penyimpanannya adalah di suhu ruang. Suhu ruang itu adalah antara 18 sampai 25 derajat. Sementara lemari es atau kulkas itu bisa sampai di bawah 10 derajat. Itu yang kemudian apakah penelitian Turki itu salah? Wallahualam juga. Saya nggak paham juga karena saya bukan ahlinya tentang madu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini semakin memperkaya wawasan pendengar bahwa berbagai metode untuk meningkatkan kualitas madu, bukan berarti itu metode-metode yang A lebih baik dari yang B, kemudian yang B salah, tidak seperti itu. Itu adalah metode pendekatan. Sebagaimana saya sih meyakininya kembalinya iya tabiuna ila dhanna fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Kita sama-sama melakukan pendekatan, tergantung dari pendekatan mana yang kita mengimbanginya dengan pemeriksaan-pemeriksaan objektif. Yang pekan yang lalu itu pemeriksaan objektifnya kan teman-teman di Universitas Lampung itu melakukan ekstraksi dari setiap madu yang diperiksa, menilai mentitrasi kadar air, kemudian mengkomparasinya dengan model pemeriksaan sederhana menggunakan kertas koran tadi. Ternyata nyambung, gitu ya. Caranya begitu. Iya, Dok. Hidup malam. Sekali lagi jazakumullah khair masukannya, mudah-mudahan pendengar pun tidak semakin bingung tapi semakin kaya dengan wawasan. Amin. Nilai taala. Iya. Tafadhol, Mas Robi. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, Dok. Apakah makan malam di atas jam 8 malam bisa juga menyebabkan penyakit diabetes mellitus? Atas jawabannya diucapkan jazakallahu khairan. Ya. Silakan. Putus nyambung kayaknya tadi ya. Iya, maaf, Dok, ya. Iya, iya, silakan. Pertanyaannya adalah apakah makan malam di atas jam 8 malam bisa juga menyebabkan penyakit diabetes mellitus? Atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan. Ya. Pertanyaannya adalah apakah makan malam di atas di atas jam 8 malam bisa juga menyebabkan penyakit diabetes mellitus? Atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan. Menyebabkan kencing manis mungkin. Iya, kencing manis. Iya, betul. Apakah bisa menyebabkan kencing manis? Bagaimana, Dok? Tadi sudah disampaikan pertanyaannya, sudah semuanya terdengar, Dok? Makan malam di atas jam 8 menyebabkan penyakit, menyebabkan apa ya? Menyebabkan penyakit kencing manis, diabetes mellitus. Apakah betul? Kencing manis ya? Iya. Wallahualam. bahwa sebetulnya faktor resiko kemudian yang secara langsung berhubungan dengan seseorang difonis penyakit manis, kencing manis pun tidak bisa, belum bisa dipetakan secara jelas. Jadi apakah, silakan, Dok. Ya, betul. Jadi memang kalau dipastikan wallahualam, jadi memang tidak ada, belum bisa, ya memang belum bisa dipastikan, Dok, ya. Belum bisa dipastikan, belum bisa dimutlakan, meskipun juga tidak bisa dibantah juga. Artinya banyak faktor resiko yang mendukung itu. Kemudian apakah secara umum makan malam di atas jam 8 malam itu baik atau tidak, tentu dikembalikan juga kepada masing-masing. Bahwa ketika seseorang bisa mengonsumsi makan malamnya lebih sore, karena asumsinya jam 8 malam dengan kedekatan ke waktu tidur itu kan sangat dekatnya. Sementara idealnya apa yang kita konsumsi, apalagi makannya makan besar gitu dengan makanan pokok begitu ya, idealnya itu terlebih dahulu di metabolisme baru kemudian dibawa tidur begitu. Idealnya seperti itu. Karena ketika tidak di metabolisme secara baik langsung dibawa tidur, salah satunya adalah nutrisi-nutrisi itu tidak bisa terdeposit masuk ke jaringan-jaringan secara lengkap dan sempurna. Ini yang kemudian berkecenderungan menyebabkan timbulnya gangguan-gangguan, salah satunya bisa ke kencing manis ini. Tetapi kalau dimutlakan tentu tidak bisa. Jadi artinya apakah mesti? Enggak juga. Apakah tidak mesti juga? Enggak juga. Allah alam. Jadi banyak faktor risiko yang bisa mengiyakan dan masih ada faktor risiko lain yang juga bisa menangkal. Yang ini kemudian mungkin mudah-mudahan ini jadi inspirasi saya, kalau memang ternyata ada penelitian jam makan apa yang berisiko lebih besar pada DM, nanti saya sampaikan pada kesempatan yang berikutnya. Allah alam. Iya, Dok. Kemudian, bismillah, maaf izin bertanya, Dok. Untuk kesembuhan penyakit-penyakit, apakah bisa dijelaskan jenis madu apa? Misalkan untuk batuk madu klenceng misalkan. Atau untuk susah tidur madu kopi. Mohon penjelasannya, Dokter. Jazakallahu khairan. awalnya nggak jelas tadi, madu kopi untuk susah tidur sebelumnya? Jadi misalkan untuk kesembuhan penyakit bisa dijelaskan dengan jenis-jenis madu apa, misalkan untuk batuk dengan madu kelenceng, dan untuk susah tidur dengan madu kopi misalkan, ataupun untuk sakitnya dengan madu ini gitu. Ya, salah satu yang menarik buat saya di beberapa penelitian saya baca ini, madu yang banyak digunakan, karena ini penelitiannya yang saya pegang ini lebih banyak di daerah Afrika dan Timur Tengah sana ya. Iya dong. Mereka merekomendasikan yang digunakan di penelitian, mereka merekomendasikan madu, ada dua sebetulnya, yang satu madu dari nektar citrus atau jeruk lemon, yang satu madu dari nektar daun bidara, yeah. Sisyphus, daun sisyphus bahasa itunya. Itu yang dilakukan di Timur Tengah. Kalau yang dilakukan di Eropa, itu juga mencoba tadi sesuai dengan pertanyaannya untuk batuk. Itu mereka madu nektarnya itu nektar multiflora yang mereka lakukan di Eropa, ada di Inggris, di daratan Inggris sana. Jadi walau alam yang ada di catatan saya tiga nektar ini, nektar citrus atau lemon, nektar daun bidara, dan nektar multiflora itu yang ada di penelitian saya. Kalau kayaknya menarik juga tuh, sekarang lagi ngetren, saya juga kemarin sempat jalan-jalan ada kopi gitu ya, apa nektar kopi bisa ini, itu mungkin bisa penelitian lebih lanjut, bisa dicoba tuh. Maksudnya nanti yang bertanya bisa ini kan dokter mah yang di Mesir juga mencobanya pada satu pasien. Nah, itu pendengar yang bertanya bisa melakukan percobaan pada satu pasien kemudian membuktikannya dengan, kalau bicaranya tadi misalnya tidur itu indikator pemeriksaannya cukup kompleks, salah satunya dengan pemeriksaan kerja otak tuh, ada pemeriksaan tentologi itu bisa tuh dilengkapi, memanfaatkan madu dari nektar kopi dengan fungsi kerja otaknya gimana hubungannya, itu nanti bisa dijadikan tambahan wawasan bahwa oh ternyata memang nektar madu untuk dari madu dari nektar kopi itu bisa membantu untuk orang-orang dengan keluhan tidur gitu ya. Allah alam, mudah-mudahan. Pertanyaan terakhir dok, Bismillah, mau bertanya dokter, kalau buat anak balita, kalau buat anak balita aturan minum madunya berapa sendok dok? Kalau buat anak balita aturan minum madunya berapa ya, sendok? Jadi ini sebentar. Oh tidak, saya nggak menemukan. Ya, yang saya temukan kan di penelitian tadi itu di Inggris ya, sebentar saya lupa. Yeah. Ya, Inggris itu ya, kalau yang dilakukan di Universitas Indonesia ini pada anak usia 17 bulan sampai 19 bulan, berarti kurang dari 2 tahun nih ya. Yeah. Jadi sekitar 2 sampai 3 tahun itu meskipun di sininya itu memberikan madunya, oh, tidak disebutkan. Allah alam, tidak disebutkan jumlah ininya di sini. Allah alam, mohon maaf kalau yang ini tidak ada. Tapi sempat dilakukan di sini bahwa ternyata efektif tuh pada bayi balita 1-5 tahun dengan batuk terutama mengganggu tidur, efektif diberikan madu, tapi tidak disebutkan di sini berapa dosis yang dicoba di sini. Wallah alam, jadi saya mungkin nggak bisa sampaikan. Iya dok. Wallah alam, tidak ada. Tapi kalau ditanya apakah efektif, efektivitasnya sudah terbukti memang ada pengaruh pemberian madu pada balita dengan keluhan batuk, terutama mereka jadi lebih mudah tidur di malam hari ketika sebelum tidurnya diberikan madu. Ini yang dilakukan di Universitas Indonesia, melakukan ini pada bayi berusia 1-5 tahun. Hanya saja sayangnya tidak disebutkan di sini berapa dosis pemberian madunya. Jadi hanya disebutkan bahwa mereka diberikan madu. Kalau bicara keumuman yang muncul di label-label madu yang saya ini kan, itu kan biasanya pakai takaran 1 sendok makan ya. 1 yeah. sendok makan. Kalau dewasa itu minimal di salah satu penelitian yang DM ini di Sudan itu 5 gram. Kalau 5 gram mungkin dikategorikan dalam mililiter, kita anggaplah dengan berat jenis yang sama, sekitar 1 sendok teh ya, kurang lebih sama seperti itu. Artinya kalau dewasa 1 sendok teh sudah memberikan pengaruh. Kalau menganalogikan anak-anak, ini mungkin nanti dokter Adit yang ini ya, tapi kalau melihat itu setengah sendok teh itu sudah dosis yang bisa di ini gitu ya, bisa dilihat dampaknya. Tapi yang jelas penelitiannya sudah ada bahwa pemberian madu pada anak dengan batuk, bahkan ini disebutkan di sini batuknya sudah terdiagnosis radang paru karena pneumonia, itu sebelum tidur efektif untuk mengurangi batuk itu sehingga si anak bisa lebih nyenyak tidur. Anak usia 1-5 tahun. Ya dok, waktunya sudah habis. Jazakallah atas sharingnya dan juga pengetahuan putranya. Dan dokter, sebagai tambahan untuk kita semua pendengar Indosiar, ada barangkali ya. Yang perlu sampaikan dok, yang lainnya dok, tafadhol. Ya. Mensyukuri nikmat kesehatan itu penting. Ketika Allah kemudian memberikan cobaan, memberikan musibah kepada kita berupa penyakit, maka apapun metode pengobatan yang kita lakukan, selama memang metode itu diimbangi dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang objektif, tidak hanya mengandalkan perasaan pribadi, maka itu adalah metode pengobatan yang bisa dicoba. Dan selama, sekali lagi, metode pengobatan itu pun adalah metode pengobatan yang secara syariat memang bukan model metode pengobatan yang dilarang. Itu tentu menjadi alternatif yang bisa dilakukan, dicoba, selama memang diimbangi dengan pemeriksaan-pemeriksaan objektif terkait dengan efektivitas metode tersebut. Termasuk memanfaatkan madu untuk pengobatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik dok, jazakallahu khair atas kesediaan dokter untuk menyampaikan kepada kita pengetahuan yang berharga ini. Dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, terima kasih Anda telah bersama kami dan juga menyampaikan pertanyaan Anda. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Dan tentu saja apa yang kita dapatkan dari dokter Asep Nandar adalah bahwasanya madu bisa untuk sebagai peningkatan kesehatan dan juga perbaikan kesehatan ini sebagai obat, termasuk diabetes mellitus. Tetapi tentu saja mesti disertai dengan pemeriksaan yang objektif bersama dokter kita ataupun tim medis yang kita percayai. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf sekali lagi atas salah dan kurangnya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi bil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.